Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah ma ba'd. Ikhwah, lanjut lagi di Al-Mumti halaman 110 ya. Fawaid wa tanbihat. Fawaid wa tanbihatun di faedah nomor 3. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi la'alla, Ibnu Qayyim berkata terkait la'alla, innama yuqarinuha ma'na tarajji. Nah, la'alla ini dia yuqarinuha ma'na tarajji. Kata Ibnu Qayyim, dia itu ya, makna taroji itu sebanding dengannya. Artinya kalau apa namanya, membandingkan dengan makna taroji ya, idza kanat minal makhluk, apabila ia dari makhluk. Wa amma fi haqqi ma la yasihu fi haqqihi at-taraji fahiya lit-ta'lil al-mahdi. Adapun pada orang yang tidak boleh, yang tidak ada hak padanya, tidak ada hak taraji kepadanya, maka ia menjelaskan sebab saja. Semisal firman Allah Ta'ala ya, la'allakum tattaqun. Ya, ini kan dari makhluk ya, agar kalian, begitu kan, la'allakum tattaqun. Ya, taib. Supaya kalian ditaklil itu karena makhluk ya, karena makhluk itu nggak ada hak untuk kita taroji kepadanya, berharap kepadanya. Nah ya, kalau ke Allah baru la'allakum tattaqun, supaya kalian ya, supaya kalian bertakwa. Wa raja alladzi fima fiha muta'alliqun bil mukhatabin. Ya, dan pengharapan yang terkait dengan orang-orang yang mukhatabin, yang diajak bicara. Ya, jadi pengharapan itu yang kepada mukhatab, la'alakum antum. Ya, rojaknya itu. Ya. Taib. Ini dari kitab Syifa'ul Ilal. Kemudian keempat, idza tasalat ma al-harfiyah az-zaidah bi inna wa akhwatiha. Apabila ma al-harfiyatu az-zaidatu dia bersambung dengan inna wa akhwatuha, jadi innama, annama, lakinnama ya, takuffuha anil amali fil jumlatil ismiyati lati tadkhulu alaiha wa tabqa al-jumlatu ya. Nah, ini dulu kita bahas dulu. Apabila ma al-harfiyah az-zaidah itu ita sholat bi inna, dia bersambung dengan inna dan akhwatnya, maka huruf ma mas ma harfiyah ya zaidah ini takufuha, maka dia akan ya membatalkannya, memutusnya anil amal, dari amal ya, fil jumlatil ismiyah, pada jumlah ismiyah, allati tadkhulu alaiha, yang ma ini masuk ke inna. Misalnya antum katakan inna zaidan qaimun, masuk ma, inna ma zaidun qaimun, berarti selesai, enggak beramal. Makanya ma-nya disebut makafah takufu amal inna, makafah yang memutus, membatalkan amal inna. Inna ma zaidun qaimun, maka zaidun kembali lagi menjadi mubtada. Ya, taib. Wa tabqa al-jumlatu ya. Maka jumlah yang mukawwanatan, yang tersusun, yang mukawwanah ya. Yang mukawwanatan, yang tersusun min mubtada'in wa khabarin ya. Jumlah yang tersusun dari mubtada' khabar, Zaidun qa'imun itu kan masuk tuh inna zaidan qaimun. Masuk ma inna ma zaidun qaimun. Maka al-jumlah mukawwanah yang tersusun dari mubtada khobar itu tabqa, tetap dia seperti awalnya, seperti semula. Kama kanat, seperti semula. Qabla dukhuli al-harfi an-nasikhi, sebelum masuk huruf nasakh, yaitu inna. Mislu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebelum masuk ma, berarti apa? Inna al-mu'minina. Ya. Waalaikumsalam. Inna al-mu'minina. Ya, ikhwatun. Wistasna min dzalika, dikecualikan dari hal ini, dikecualikan dari apa? Yaitu ma za harfiyah zaidah yang masuk ke amal ke inna dan ininya, kalau dia masuk ke laita, laita ma, fa yajuzu ihmaluha wa imaluha, maka boleh ma ini ya ketika masuk ke laita, jadi laitanya boleh ihmal tidak beramal, boleh juga ihmal beramal. Laita zaidan syakhisun. Laita zaidan syakhisun. Masuk ma. Laita ma zaidan syakhisun. Laita ma zaidun syakhisun. Nah itu. Khusus di kemana tadi? Di laita. Baik. Yang kelima. Ya. Yang kelima, ahyanan ya'ti ba'da inna. Ya. Yang kelima di sini, ahyanan ya'ti ba'da inna lamu lamun litaukidin. Ya. Nah, terkadang yang datang setelah inna lam. Ya. Inna syirka la zulmun azim, gitu kan contohnya itu. Lam litaukid. Litaukidi madmunil jumlah. Terkadang datang setelah inna pada khobar inna lam, untuk mentaukidkan, menegaskan kandungan dari jumlah. Semisal firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Ya. Watusamma hadihi lamu muzahlaqotan, dinamakan lamnya ini lam muzahlaqoh. Ya. Taib. Ya. Wa qala Ibnu Hisyam zahlaquha fi bab inna an masdar jumlah. Ya. Karahiyat ibtida'il kalami bi muakkadain. Ah ini. Jadi para ulama nahwu itu ya memasukkannya itu ke bab inna. Dia dari sadr jumlah, dari sadr jumlah, supaya kenapa demikian? Karena tidak disukai, dibenci dimulainya kalam dengan dua muakkid, bi muakkidain. Pertama inna, yang kedua lam muzahlaqah. Ya, jadi para ulama memuzahlaqahkannya itu pada bab inna dari sadr jumlah. Ya. Tapi mereka mengakhirkan itu. Harusnya kan taukidnya itu di awal, tapi sudah ada inna. Inna kan harfu apa? Nasbin wa taukid. Nah, para ulama itu enggak suka ada dua muakkid ya di awal kalam, ya di awal kalam. Nah, itu enggak suka. Maka inna harfu nasbin wa taukid, nanti di ujungnya la zulmun, baru dia mentaukidkan juga. Bisa dipahami sini ya. Taib. Nah, ini keterangan dari Mughni Labib al-i'rab ya. Coba dibaca i'rabnya di sini. Dio, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala musannifu al-i'rabu inna allaha latifun khabirun. Inna harfu tawqidin yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Naam. Allahu lafzul jalalati. Allaha itu. Allaha lafzul jalalati ismuka, ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Naam. Latifun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Khabirun khabaru tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Baik, khabar tsanin. Tsani I'lamu annallaha syadidul iqabi. Oh iya, udah belajar belum bahwasanya ta'addudul khobar? Di mutamimah nanti ada. Bahwasanya khobar nanti bisa berbilang. Ya, bisa ta'addud. Ya, bisa kok ada khobar awal, khobar tsani dan seterusnya. Terus I'lamu fi'lun amrin mabniyun ala hadfununi. Ala? Ala hadfinuni. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Wal alifu fariqatun. Fariqah. Alifnya fariqah, ya. Anna harfu taukidin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Allah lafzul jalalati ismu anna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Syadidu khabaru anna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirihi wa huwa mudafun. Nah. Al-iqadi al-iqabi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirihi. Taib. Wa maka faru Sulaiman. Asalifu wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Taib, gantian. Syafruddin. Wa ma kafara. Wa ma kafara ma manafiyah. Ma manafiyatun. Ma manafiyatun. Kafara fi'lun madin mabniyun ala fathai. Taib. Sulaimanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kenapa Sulaimanu enggak ditanwinin? Ah, Syafruddin. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Mana maniknya? Alam wasfiyah ma'ah ma'alam. Bukan wasfiyah. Sulaiman sifat apa nama? Nama. Nama berarti alamiah ma'ah ma'ujmah. Hah? Ma'ah ziyadah alif wa nun. Boleh juga ma'ah al-ujmah. Terus walakinna al-wawu harfu atfin. Lakinna harfu istidraki nas. Harfu istidrakin. Harfu istidrakin. Yansibu. Yansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Wayarfa'u. Wayarfa'ul khobaro. As-sayatina ismun. Ismu lakinna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Kafiru. Kafaru. Kafaru fi'alun madin mabniyun ala dommi. Wal wawu jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Wal jumlatu min fa min fi'li wal fa'iluhu fi mahalli. Wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'ilihi fi mahalli raf'in khabara lakinna. Khabaru. Khabaru lakinna. Baik, terus arabi'u ka'annaha kaukabun. Ka'annaha ka'anna harfu tashbihan. Harfu tashbihin. Harfu harfu tashbihin. Yansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa yarfa'ul khabara. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismuha. Kaukabun khabarun ka'anna khabaru mudaf. Khabaru ka'anna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik. Dari situ tamarin. Ya, dia tamarin di situ. Ya. Lihat di situ ayin isma'inna wa khabaroha wa bayyin naw al khabari fil ahadisi at-tadiyati. Ayin, tentukan isim inna dan khabaroha dan khabarnya. Wa bayyin, dan jelaskan naw al khabar, jenis khabarnya itu dalam hadis-hadis berikut. Innal halala bayyinun. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Baik. Ayo. Dikerjakan. Ya. 30 detik. Buruan. Mana isim innanya, khobarnya mana, nauknya apa? Nauk khobarnya, apakah khobar mufrad atau ghairu mufrad? Khalas. Ya. Khalas. Kemudian sahih al-khata'a fil jumali al-atiyati waqtub al-jumlata sahihatan bainal qausain fi ma yali. Sahih, antum benarkan al-khata'a yang keliru pada al-jumala fil jumali al-atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Waqtub al-jumlah, dan tulislah jumlah yang sahihah yang berada di antara dua dalam kurung, bainal aqsain fi ma yali, sebagai berikut. Inna abuka fadilun, itu kan keliru ya. Innal muslimuna muntasirun, ya. Innal muslimatu muaddabatun, ah itu ya. Kemudian da fil makanil khali minal jumali al atiyati khabaron munasiban, coba antum meletakkan di titik-titik itu ya, antum meletakkan khabar. Ya, khobar dari ka inna dan akhwatnya yang cocok. Ka annal ilma, apa tuh? Alim tu annal waqta al baitu jadidun lakinnal asasa. Ah. Baik. Ayo dikerjain. Terus a'rib qaula nabi, coba i'rab qaula nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innas sidqa tumakninatun, rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ya. PR dia aja. Ayo kita masuk ke dhanna wa akhwatuha. Tapi dikerjain itu ya. Besok insyaallah kita bahas. Masuk dhanna wa akhwatuha. Qala. Saniyan dhanna wa akhwatuha. Qala al-musannifu wa amma dhanantu wa akhwatuha. Adapun dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada awal khabaru ala annahuma ma'mulani laha. Ya. Zonna dan akhwat-akhwat, ya kata Ibnu Ajurram, maka zonna dan akhwat itu menasabkan mubtada dan khobar, bahwasanya mubtada khobar sebagai dua ma'mul dari donantu dan akhwatnya. Wahia donantu wa hasibtu wa khiltu wa alzwaza'im wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu. Sami'tu ini dingkarin ya. Sami'tu. Kita pernah belajar di matan kan, yang sahih sami itu bukan bagian dari dhanna wa akhwatuha, karena di hakikatnya hanya menasabkan satu maf'ul. Ya, nahu dhanantu zaidan qa'imun taliqan khiltu amran syakhisan wa ma asbaha dalik. Ya, contohnya dhanantu zaidan muntaliqan, dhanantu fi'il wa fa'il, zaidan maf'ul awal, muntaliqan maf'ul sani, khiltu amran syakhisan, sama begitu juga wa ma asbah dari, dan yang semisalnya. Bisa dipahami sini? Masih ingat waktu pelajaran di matan? Ya, dhanantu dan akhwat-akhwatnya yang menasabkan mubtada khobar, bahwasanya mubtada khobar menjadi dua maf'ul dari dia. Zaidun qa'imun, dhanantu zaidan qa'iman. Dhanantu fi'il fa'il, zaidan maf'ul awal, qa'iman maf'ul sani. Nah, asyarhu, penjelasan di situ lihat. Ya, dzakara al-musannifu an-nawa'a tsalitsa minan nawasikh. Musannif di sini dzakara menyebutkan nau'a as-tsalitsa, jenis yang ketiga dari nawasikh setelah kana wa khatuha, inna wa khatuha, sekarang dzanantu. Wa hiya dzanna wa hasiba wa khala wa za'ama wa ra'a wa 'alima wa wajada wa takhadha wa jada wa ja'ala. Ah, ini nanti terbagi lagi. Ya, nanti dia terbagi-bagi lagi. Ya, yang yufidu dzan, yufidu al-yakin, ya. Taib yufidu at-tasyir. Kalau tidak dijelaskan di sini, ya sudah, enggak apa-apa. Oh, enggak salah pernah kita jelasin di matan ya. Nah. Taib. Amaluha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Amalnya yang namanya dzanantu, ya, merofakkan is, ya, menasabkan isim dan khobar ala annahuma maf'ulani laha, bahwa keduanya mubtada khobar sebagai maf'ul, ya, kedua maf'ul dari dzanantu. Mithaluha dzanantu zaidan muntaliqan. Ya, i'rabuha dzanantu fi'lun madin nasikhun wa ta'u domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini jelas ya. Zaidan muntalikon, zaidan maf'ulun bih awwalu, ya, maf'ulun bih awwalun mansubun, taib. Muntalikon maf'ulun bih sanin mansubun. Jelas ya. Ya, taib. Wa amma dhanna wa akhwatuha ala salasati aqsamin, ala salasati naw anwa'in. Dhanna dan akhwat-akhwatnya terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama al-af'al tufidu ya adzon. Ada fiil-fiil yang memberikan faedah keterangan zon. Dugaan yaitu zonna, hasiba, khala dan za'ama. Kalau zonna contohnya zonantu al-fajra qariban. Aku menduga fajar sudah dekat. Hasibtu al-amala syaqan. Ya. Nah ini. Wa khala khiltu asyajarata musmiratan. Ini jelas ya. Ah, ini jelas. Ya. Kemudian za'ama za'amtu as-safara sahlan. Za'amtu as-safara sahlan. Taib, ini yang beramal yang nanti dia memberikan keterangan zon atau keterangan dugaan aja. Wa af'alin tufidul yakin. Yang berikutnya fiil-fiil yang memberikan keterangan makna yakin. Ya, keterangan yang makna yakin. Wa hiya ra'a 'alima wajada. Ra'a melihat. Kalau yang tadi maknanya menduga semua ya. Zonna, hasiba, khala, za'ama. Itu sama. Ini makna yakin, ro'a melihat, alima mengetahui, wajada mendapatkan. Ya, ro'a nahu ro'aitu al-haqqa muntasiron. Ya, alima, alimtu as-sidqa munajjian. Wajada wa wajadtu salaha sirron najahi. Ya, tadi. Kalau itu tadi kan, dzanantu al-fajra qariban. Al-fajra maf'ul awal, qariban maf'ul tsani. Saya menduga fajar sudah dekat. Nah, hasibtul amala syaqqan, saya mengira amal itu susah. Al-amala dan syaqqan maf'ul, dua maf'ul. Za'amtu as-safara sahlan, saya menduga safar itu mudah. Nah, ini yang yufidul yakin, contohnya ra'aitu al-haqqa muntasiran. Ya. Saya menduga, saya apa namanya, ro'a melihat al-haq, kebenaran itu menang. Alima alim tu as-sidqa munajjian, saya mengetahui kejujuran itu munajjian, menyelamatkan. Wajada nahu wajadtu sholaha sirron najahi, saya mendapati as-sholah kebaikan itu adalah rahasia an-najah, kesuksesan. Wa amma wa af'alin tufidu at-tahawula wat-tahwila wat-tasira. Dan ada fi'il-fi'il yang memberikan keterangan, ya, yang dia itu menunjukkan makna, ya, at-tahwil wat-taswir, perpindahan, peralihan, perubahan, perubahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu ada berapa fi'il? Ada ittakhadha, ada ja'ala. Ittakhadha nahu, ya, ittakhadtu al-amina sahiban. Aku menjadikan orang yang al-amin, orang yang sangat amanah sebagai sahib. Wa ja'altu nahu, ja'altu al-khashaba baban. Saya menjadikan khashab tersebut, ya, kayu tersebut sebagai pintu. Nah, ini. Wa ada Ibnu Ajurrum min hadhihi al-af'al an-nasibati lil mubtadi wal khabari sami'tu. Ya, Ibnu Ajurrum mengabda, mengkategorikan dari fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khabar ini sami'tu. Taba'an li ba'din nahwiyyina. Karena beliau mengikuti sebagian ulama nahwu. Nahu sami'tu Zaidan yaqulu. Ya. Wa huwa ra'yun dha'ifun. Ya. Sami'tu, lihat di i'rabnya itu nanti Zaid yaqulu nanti fi mahalli nasbin. Hal. Sami'tu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun, lihat di footnot nomor 1. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dam fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Sami'tu fi'l fa'il. Zaidan maf'ulun bih awal. Yaqulu fi'l mudhari wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wal jumlah yaqulu fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin. Ini menurut pendapat tadi. Ya, namun yang benar adalah yaqulu bukan fi mahalli nasbin sebagai maf'ul tsani. Tapi sebagai apa? Hal. Ya, kenapa dikatakan maf'ul tsani bina'an 'ala annaha, ya, mulhaqatun bi af'alil qulub. Karena didasari bahwasanya sami itu bagian dari af'alul qulub. Wal jumhuru 'ala anna jumlata yaqulu fi mahalli nasbin halun. Sedangkan jumhur alinahu berpendapat bahwasanya, ya, kalimat yaqulu itu fi mahalli nasbin sebagai hal. Li'anna af'alal hawas la tata'adda illa ila maf'ulin wahidin. Ya. Ah, ini kata beliau. Karena af'alul hawas, ya, fi'il-fi'il yang bisa dirasakan dengan indera, melihat, apalagi mencium, mendengar, membaca, itu kan min af'alul hawas, ya. Dia membaca, kan dia apa? Sami itu mendengar, ya. Nah, kalau ya dia af'alul hawas yang bisa dijangkau kata kerjanya, ya, dengan indrawi, maka kata beliau di sini la tata'adda, dia tidak muta'addi illa ila maf'ulin wahid, kecuali muta'addinya hanya satu maf'ul. Nah, pendapat itulah pendapat yang do'if kata syekh di sini. Wal mu'tamadu indal jumhur, sedangkan yang mu'tabat menurut pendapat jumhur alinahu anna jami'al af'alil hawas, bahwasanya seluruh fi'il-fi'il yang lima itu melihat, mendengar, hiya sami'a wa dhaqa, sami'a mendengar, dhaqa merasakan, absara melihat, lamisa, ya, sam, kemudian syamma, syamma ya syammu, mencium. La tata'adda illa ila maf'ulin wahidin. Mereka tidak muta'addi kecuali ke satu maf'ulannya. Ya. Tep, cukup ya. Nanti fawaid dan tanbihatnya besok insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.